اعلم واعلم ان التفجير يرد الاشياء الى اصولها. ما شاء الله. Dahulu lah, takdir itu membuat segala sesuatu kembali ke aslinya. Ini mirip takdir. Eh kan? Karena antum kalau mau tahu aslinya sebuah kata, antum takdir saja. Nah, misalnya kola, apa aslinya alif takdir? Kola yakulu o awau. Paham kan? Nah, sama ini, takdir mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Mirip. Fa'inkana tani isim al-musabbar linam mungkolaban an goibini yuraddu ila man qolaba an. Masya Allah. Kalau huruf kedua dari isim yang ditasgir itu adalah huruf lin, diubah dari selainnya, maka dikembalikan kepada apa yang terubah darinya. Ya, dikembalikan kepada apa? Asalnya, itu bahasa mudanya. Sawa'un kana wawan mungkolibatan ya'an au alifa. Sama saja apakah waw yang diubah ke ya' atau alif. Sama saja. Nah, kimah wa ma'un. Lihat, takulu fihima kuwaimah. Berarti alifnya ya, ya'nya itu adalah apa? Waw, karena berarti aslinya kiumah. Tapi karena sebelumnya kasro, dia diubah menjadi ya. Jadi-jadinya kuwaimah, kembali. Ma'un muwayyah. Muwayyah. Paham ini? Karena ma'un aslinya ma'hun. Hamzah itu waw. Terus alifnya adalah waw. Kayak hamzahnya ha. Alifnya adalah waw. Jadinya muwayhun. Jelas ini? Ya, muwayhun. Id asluhuma kiumah mawahun. Bihilati tanah, berbeda dengan yang kedua. Contoh, mu'tadin fa'innahu ghairu lin. Antum apa? Ha? Muta'addin. Iya, saya mu'tadin. Iya, antum semuanya mu'tadin. Ha? Apa? Muta apa? Muta. Muta'idun. Kalau di saya mu'tadin. Yang jelas taknya ya di sebelumnya. Ya. Nah, fa innahu ghairu li. Ini bukan li. Fayusagor ala mutai'id. Ah, itu menunjukkan taknya tadi depan. Maka ditasgir dengan apa? Mutai'id. Artinya tidak hilang dan tidak kembali ke asli. Paham? Karena dia bukan huruf apa? Bukan huruf? Lin. Dipaham ini? Kan dia sohi. Bihila pitani Adam. Berbeda dengan huruf keduanya Adam. Iya, berbeda. Fa'innahu mungkolabun an ghairi lin. Sesungguhnya dia dipindahkan dari selain lin. Karena aslinya Adam, Adam. Adam artinya aslinya apa? Adam. Dari Hamzah. Cuman koedanya, kalau ada dua Hamzah di awal sebelum berharokat, maka Hamzah kedua diubah ke huruf yang sejenis dengan harokat Hamzah yang pertama. Kalau kasro ya, kalau domma waw, kalau alif, kalau fathah a, alif. Seperti itu. Fa'inna mungkolabun an ghairi lin. Fa'yuqlabu wawan kal alif zaidah. Maka diubah menjadi waw seperti alif tambah. Tambahan minah seperti alif. Tambahan pada contoh. Dorib jadinya apa? Dorib jadinya apa? Jama-jama. Dorib jama. Dowarib. Sama juga di atas gir. Duwairib. Jadi kalau di alif tambahan diubah menjadi waw. Waw. Paham gak ini? Diubah menjadi waw. Paham amat? Wal majhul minah dan majhul dari contoh soba wa aja fatakulu fihima uwaidin duwairib suwaid uwaid uwaid wa amma tasgiruhum id ala uyaid ma'annahu minal awd fasad. Adapun tasgir mereka id menjadi uyaid, padahal dia dari kata aud, itu syad. Karena kalau aud, seharusnya tasgirnya apa? Aud. Tasgir? Uyaid. Mereka bilang uyaid. Itu namanya apa? Syad. Da'ahum ilaih. Sekarang belum katakan, kenapa bisa mereka buat ke situ? Yang menuntut mereka kepada itu, khauful iltibas, karena takut samar. Bil'ud, ahadul awar, takut samar dengan ud, mufradnya awar. Jadi kan ada id, ud. Ada id, ud. Paham? Id aslinya aud. Dan dari kata ada ya'udu audan, seperti wazannya qala yaqulu qaulan. Dipahami ini? Tapi diubah menjadi i. Jelas? Jelas ini? Dan ada kata ud, ta'ud, kayu. Ya, kayu gaharu. Itu namanya apa? Ud. Jelas ini? Ah, supaya nanti kalau ud kan mereka bilang uwai. Id, kalau kita bilang uwai, mana aslinya ini? Dipahami ini? Ini tasgirnya siapa? Maka dikhawatirkan akan terjadi apa? Kesamaran. Maka mereka bilanglah uyaid, tapi kita bilang syad. Kan ini keluar daripada apa? Qaidah. Jelas ini? Au kana ya'mun qaliba wawan au alifa. Atau ya'nya ditindakan dari waw atau alif. Sama saja. Artinya sama saja. Kembalikan ke aslinya semua. Ka mungkin wanabin takulu fihima muyaikin nuyaibin, karena itu aslinya ya itu alif. Itlas it asluha, karena asalnya muyaikin naibin, ya. Au kana hamzatu munqalabah ya'an, atau hamzanya yang telah diubah menjadi ya. Ka dit kadit, aslinya apa ini? Bibun. Paham? Jadi di takulu fihi du'aid. Kembalikan. Paham ini? Kembalikan. Pokoknya kembalikan asli, kembalikan huruf itu ke mana? Ke aslinya. Au kana aslu harfan sahiha ghairu hamzah, atau aslinya adalah huruf sahih bukan hamzah, nahdunaini fi dinar. It asluhu dinar. Itu aslinya itu. Aslinya dinar menjadi dinar. Paham enggak ini? Jadi aslinya dinar menjadi dinar. Berarti ya dari mana? Ya dari mana? Nun huruf sohi selain hamzah. Paham? Kalau di tasgir kembalikan. Dunaini. Paham? Kenapa jadi ada dua nunnya? Padahal kalau di mufradnya dinar. Dinar. Satu nun. Ketika di tasgir. Dunaini. Dari mana nun itu? Dari aslinya ya. Ya itu di mufrad dinar, itu aslinya adalah siapa? Nun. Ditasdid nunnya. Wa yajri hadzal hukm fi taksiri alladhi yataghayyar fihi syaklul harful awal. Berlaku hukum ini pada jamak taksir yang berubah padanya harokat huruf yang pertama. Dah, yang berubah padanya harokat huruf yang pertama. Berlaku masalah ini sama kamawazin wa abwab wa ambat wa anyab bihilafina wa kiam wa diam. Seperti mawazin berkata apa? Mauzun menjadi mawazin. Abwab dari kata apa? Bab. Sama juga kembali, beda dengan kiam, diam. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya lagi, wa in hudifa ba'du usul isim. Kalau dihilangkan sebagian asal daripada isim itu. Dihilangkan sebagian asal dari isim itu. Fa in baqi ala salasa. Kalau dia hilang tapi tetap di atas tiga, kasyakin wa qadim lam yurad ilaihi syai. Maka tidak dikembalikan kepadanya sedikit pun. Bal takul suwaid kuwaid. Paham? Jadi Kalau hilang, apakah dikembalikan? Dirinci. Kalau hilang, kemudian sisa masih 3 huruf, tidak perlu kembali. Paham ini? Tidak perlu kembali. Ya? Bi kasri akhirnya munawwana. Bi kasro akhirnya, terus ditarbih. Karena menggantikan huruf yang dihilangkan. Ya? Paham ini? Rok'an wa jarro. Dalam keadaan dia ropa dan jer. Adapun dalam keadaan dia nasab, kan harus dikembalikan. Ya? Pokoknya diperlakukan seperti kodi. Ya kan? Kalau kodin ropa ja'a kodin. Jer marotu bi kodin. Nasab roa itu kodian. Kan nampak? Jelas ini. Ini ketika ropa dan jer saja. Di nahwu diurus ini. Wasuwai kian. Wakuwai bian. Nasba. Ini kalau nasab. Karena kembali dah. Nasab. Sebagaimana dibentuk aslinya. Wa illa rudda. Kalau tidak maksudnya. Wa illa rudda, kalau tidak maka dikembalikan, maksudnya? Kalau sudah hilang terus nah kurang dari 3. Berarti sekarang sudah hilang sisa 2. Paham ini? Maka atau sih masih tinggal apa? Sisa 2, hilang sisa 2, sisa 1, kembalikan semuanya. Seperti nahkul kut bihat fakihiyah. Dihilangkan fa padanya karena kul akala kut akoda it a waada wa mut wa kul wa bi bihatil ain. Dihilangkan ainnya mut kul bi. Dihilangkan ain, tapi ini hayalan ya, alaman. Kalau semuanya jadi nama, karena kalau fiil tidak boleh antum tasgir. Kalau fiil tidak boleh antum tasgir. Ini semua kalau jadi apa ini? Kalau jadi nama. Nah yadun wanah, dan contoh juga yadun wadamun bihati lamihima, dan dihilangkan lam keduanya. Nah kih fih sih, ini bihati fa wal lam, dihilangkan fa dan lamnya karena ha itu ha apa? Ha apa? Hasakti. Waroh bihati lain alaman aido, dihilangkan ainnya. Ini semua jadi nama juga. Anggaplah ada orang namanya roh la roh misalnya, kalau orang buton. Paham kan? Iya, tambahkan saja lah. Jadi nama, namanya orang buta. Alhamdulillah, misalnya ini contoh, jangan marah-marah. Iya. Contoh kalau jadi nama, fatakulu fi tasgiriha. Antum bilang di tasgirnya ukain, kembalikan aslinya. Fa hilang, kembalikan fa. Ain hilang, kembalikan ain. Lam hilang, kembalikan apa? Lam. Paham ini? Oh khayit, wa'ayit, birodi pak, kembalikan pak. Munayit, kuwail, bu'ayit, bu'yayit, birodi lain, kembalikan ainnya. Yudai, dumai, birodi lam, kembalikan lamnya. Oh khayit, wufai, wusayi, birodi pak, lam, dikembalikan pak dan lamnya. Ru'ayi, birodi lain, walam, dan kembalikan ain dan lamnya. Intinya, tasgir mengembalikan segala sesuatu kemana? Kemana? Ke aslinya. Wa amal alam atunai al-wad'u. Adapun nama yang sudah 2 huruf peletakannya, memang dia sudah diletakkan dalam keadaan berapa huruf? 2 huruf. Gimana ini? Tidak ada aslinya. Memang dia sudah berapa huruf? 2 huruf. Gimana ini? Kata beliau, fa'in sohatanihi kabal wahal hayalan. Kalau sohi huruf keduanya seperti bal dan lahan, ada orang namanya bal. Berapa huruf itu? 2. Ada orang namanya hal. Berapa huruf? 2. Paham gak ini? Asal peletakannya. Ya? Apa yang harus antum lakukan? Du'ifa auzidat alaiya. Sudah, antum dobel saja hurufnya atau tambahkan saja ya'nya. Dobel hurufnya, tambahkan ya. Berarti bal jadinya apa? Bulail. Paham? Hal jadinya hulail. Atau tambahkan saja ya. Berarti jadinya bal bulail. Jadi 2 ya. Ya tasgir dan ya yang ditambah. Hal bulail. Faiqal bulail bulail. Hulail hulail. Paham? Wa illa, dan jika tidak. Maksudnya? Jika tidak maksudnya? Jika tidak sahih. Sahih. Tadi kalau sahih yang kedua. Jika tidak sahih, ingat semua ini khayalan ini. Kalau misalnya jadi nama, kan harus isim. Maka wajib tadbirihi qabla tasghir. Wajib antum tadbir sebelum tasghir. Fa yuqal fi law, ada orang namanya law. La law. Misalnya, ya law nama orang law. Ya, wa ma. Orang namanya begitu, ma. Ya. Kai. Orang namanya kai. Alaman, semua ini jadi apa? Jadi nama. Antum bilang apa? Sebelum antum tasghir bilang dulu lawun. Kayun, setelah itu baru buat. Di tasdid akhir, di tasdid akhirnya. Wama, wamaun, wamaun ya? Hah? Apa? Hah? Wamaun. Di ziyadati alif, li tad'if. Berarti mana itu? Maun. Kenapa bisa? Asalnya ma, kan tambah alif kalau tas. Kan harus di... tambah huruf. Berarti ma antum tambahkan lagi satu alif. Nah, alif ternyata setelah alif maka diganti menjadi hamzah. Paham ini bukan maun air. Maksudnya ini maun dari alif tadi. Ada sudah ada ma, ada alif. Tambah lagi alif, akhirnya alif jatuh setelah alif. Akhirnya diubah menjadi hamzah. Jadilah maun. Bi ziyadati alif li tad'if wa qulibatil mazid hamzah. Tambahkan alif untuk mentadifnya, kemudian diubah yang tambahan itu menjadi hamzah. Itla yumkinu tadifuha biwari dalik. Karena tidak mungkin ditadif tanpa itu. Watu sogor tasgir duwai dawin wa hayyin wa ma'in. Maka ditasgir dengan tasgirnya dawin, hayyin, ma'in. Sama. Payukol. Antum bilang apa berarti? Luwai, kuyai, muwai. Paham ini? Kama yukol, sebagaimana antum bilang duwai, huyai, muwaiha. Dah? Illa anna hadha lamuhu ha. Hanya saja kalau yang ma'un, lamnya adalah ha. Farudda ilaiha. Maka dikembalikanlah kepadanya. Jelas ya? Selesai. Kemudian kata beliau, rahmallah lagi. Wa in sugiratil mu'annat al-qoli min alamati tanir. Kalau ditasgir, mu'annat yang kosong dari tanda Tanis. Kalau ditasdir mu'anad yang kosong dari tanda apa? Tanis. Aslati asla wahala. Tiga asla asalnya dan keadaannya. Kadar, wasin, wa udun, wa ain. Au aslan kaidan. Kayat atau asalnya. Sekayat seperti tangan. Yat. Au ma'alan fakot. Atau kembalinya saja. Atau kembalinya saja, bukan aslinya, tapi kembalinya ke situ. Kahubla wa hamro ida urida tasgiruhuma tasgir tarkim sama sayati. Kalau antum mau tasgir, maka tasgir tarkim. Kalau tasgir tarkim dihilangkan sebagian hurufnya. Seperti munada murakhom. Tahu munada murakhom di kotor nara kita bahas dulu? Yaitu munada dengan penghilangan sebagian huruf. Sama ini, di tasgir dengan tasgir tarkim. Ya, tasgir tarkim. Kama saya sebagaimana akan datang kasama'in mutlakon ay tarkiman wa ghairihi kasama'in mutlakon seperti sama'in mutlakon secara mutlak yaitu tarkiman wa ghairi tarkim dan selainnya lahiqat huta in umina laps. Jadi kalau tidak ada tanda tanisnya maka ikutkan ta kalau aman dari kesamaran. Ikutkan ta kalau aman dari kesamaran. Fatakul Duwairah, Sunainah, Uyainah, Udainah, Yudayah, Hubailah. Paham? Humairah, figuri tarkim, wa figuri tarkim, dan pada selainnya di tarkim, Hubaika, Humairah, kama salaf, sebagaimana yang telah lewat. Sebagaimana telah lewat. Jadi, kalau isinya antum ingin tasgir kosong dari tanda tanis, supaya tidak sama gak, dan tidak aman dari laps, ikutkan tak tanis. Supaya orang tahu, oh ini aslinya adalah mu'annas. Wa sumayyah aslu sumayyai. Ditelat ya'a dengan tiga ya' sumayyai. Ya, al-ula li tasgir. Pertama, antum apa? Sumayyun. Gitu antum? Saya cetakannya salah. Sumayyai. Salah. Sumayyun. dan tiga ya. Yang pertama tasjid, yang kedua ganti dari mat, yang wasalib badal hamzah al-muqalibah anil waw. Sementara yang ketiga sebagai pengganti dari hamzah yang diubah dari waw li'annahu min sama yasmu. Kan dia dari kata apa? Sama yasmu, mirip da'a yad'u. Paham? Sama yasmu mirip apa? Da'a yad'u. Hudifat minhu asalita litawalil amsal. Dihilangkan darinya yang ketiga karena berturut-turut tiga semisal. Walau samai tabihi mudakaron hadap tata. Kalau antum seandainya nih, kalau antum namakan dengannya nama laki-laki, maka antum hilangkan tak supaya tidak sama antara nama laki-laki dan nama perempuan. Hilangkan taknya. Patakul sumai. Antum katakan sumai li tatkiri musamah karena mudakar yang diberikan nama. Amanah adapun contoh syajar bakor. Fala yusagor bita. Kalau syajar bakor tidak ditasgir dengan apa Imron? Tidak ditasgir dengan tak. Kenapa? Li'alla yaltabis bil mufrad. Kan nanti akan sama dengan apa? Mufrad. Kan ini kan untuk membedakan antara mufrad dan jamak adalah dengan apa? Dengan tak. Betul enggak? Iya kan? Nah, ketika antum pakai dengan tak sama lagi dengan mufrad. Berarti untuk mufradnya pakai tak, untuk jamaknya tidak pakai tak. Supaya beda. Jadi misalnya gini, bakorotun tasgir, tasgir bakorotun bukoiroh pakai. Tapi kalau bakorun tasgir, apakah antum kembalikan tanya? Kembalikan? Tidak. Antum bilang apa? Bukoir. Kenapa? Supaya tidak sama antara tasgir mufrad dan tasgir isim jamak. Jelas. Jelas ini perbedaannya. Jelas ya? Ini masya Allah. Wakadana demikian pula contoh Zainab Su'ad. Kenapa? Litajawazih masalata. Terus belum. Wadhalika indaman annasahuma. Demikian itu bagi orang yang memuannaskannya. Wa amma indaman dzakaruhuma, adapun bagi yang memudzakarkannya fala iskal, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wakadana demikian pula contoh Zainab Su'ad. Kenapa ini? Tidak perlu tambah tamar butuh. Litajawuzihima as-salata. Kan dia memang lebih dari tiga. Fayuqol fihima, dikatakan padanya Zuyainib Su'ayyid. Paham? Bitasdidiyya Su'ayyid. Karena ada dua ya jadinya. Paham ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Baik, insyaAllah lagi lagi. Ini kelengkapan saja, insyaAllah.